katungan sa jorelat lumawara sa tibelat kunaon anjeun beut ilang mawara sa nu tunggal. Hampura kuring hampura teu apal naon lepatna padahal anjeun balaka pasti moal kieu jadina jungangetung asa sangalayan ukur anjeun dujunjunan kembang socana impian kamana atuh di mana kuring sesah milarina tanana kamana atuh di mana kuring sesah milarina nungan sajorelat numawara satibelat kunaon anjeun beut ilang mawara sanu tunggara hampura kuring hampura teu apal naon lepatna padahal anjeun balaka pasti moal kieu jadina jungangetung asa sangalayan ukur anjeun dujunjunan kembang socana impian kamana atuh di mana kuring sesah milarina tanana kamana atuh di mana kuring sesah milarina sesah milarina.